بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما لم يمكن النصارى إنكار هذه النصوص حرفوها أنواعا من التحريف. Kata ابن القيم رحمه الله, ketika kaum Nasrani tidak bisa lagi mengingkari ayat yang ada dalam kitab mereka, dalam kitab Injil mereka, karena tidak bisa lagi mengingkari nas-nas tersebut yang memberitakan akan datangnya seseorang farqalid yang akan melanjutkan dakwahnya sampai hari kiamat, akhirnya mereka harrafuha. Karena tidak bisa menolak, akhirnya mentahrif, merubah Injil mereka sendiri, atau paling tidak merubah terjemahannya. Harrafuha anwa'an minat tahrif. Mereka selewengkan maknanya kepada sekian bentuk-bentuk tahrif. Faminhum, di antara mereka, ada yang menakwilkannya dengan huwa ruhun nazalat al-hawariyin. Farqalid adalah ruh yang turun kepada hawariyin, pengikut Isa. Wa minhum man qal, di antara mereka ada yang berkata, huwa al-sunun nariyah nazalat minas sama, bahwa itu lidah api yang turun dari langit, ala talamid, kepada murid-muridnya Isa, fafa'alu biha al-ayat wal-ajaib, kemudian melakukan sekian banyak tanda-tanda dan sekian banyak keajaiban-keajaiban. Wa minhum, di antara mereka yang lain berkata, man yazum annahu al-masih nafsu, bahwasanya itu adalah al-masih sendiri. Bahwa yang akan datang nanti adalah al-masih sendiri. Bagaimana? Likaunihi ja'a ba'da salbi, bahwasanya Isa akan datang kembali setelah disalib, setelah 40 yauman, setelah 40 hari. Wa kaunihi qama min qabrih, dan keadaannya bahwa dia akan bangkit dari kuburnya. Maka farqalid tadi adalah Isa sendiri yang nanti akan kembali. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang berkata juga, la yu'raf mal muradu bihadha al-farqalid, tidak bisa diketahui apa yang dimaksud dengan farqalid yang ada di dalam kitab ini. Wala yatahaqqaq lana ma'nahu, dan tidak terbukti bagi kita satu makna pun. Ini kalau aliran di dalam Islam namanya aliran yang menyerahkan makna-makna Quran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dijuluki mufawwid. Ternyata di Nasrani juga ada mufawwid. Yaitu yang tidak mau menafsirkan farqalid, bahwa maknanya tidak tahu. Maknanya terserah Allah. Kita tidak bisa mengetahui makna yang dimaksud dalam kata farqalid, kata mereka. Wa man ta'ammala alfadhul injil wa siyaqaha, padahal siapa yang mau memperhatikan lafaz-lafaz Injil dan konteks-konteksnya, alima anna tafsirahu birruh batil. Siapa yang perhatikan dengan baik dengan teks-teksnya dan konteks-konteksnya, akan mengetahui bahwa penafsiran bahwa farqalid adalah ruh jelas batil. Wa abtala minhu, dan lebih batil lagi kalau ditafsirkan al-sunan nariyah, lidah-lidah api. Wa abtala minhuma, dan yang lebih batil lagi dari keduanya adalah tafsir yaitu al-masih sendiri akan kembali. Mengapa? Fa inna ruhal qudus ma zalat tanzil alal anbiya'i was-salihin qabla al-masih wa ba'dahu. Karena kalau ditafsirkan ruh, maka ruh sejak dulu sudah turun kepada seluruh para nabi. Mereka mendapatkan wahyu, mendapatkan Rohul Kudus. Qabla al-Masih wa ba'dahu, sebelum Masih Isa dan juga setelahnya. Walaysat mausufah bihadihis sifat, dan tidak disifati dengan sifat itu. Artinya kalau ditafsirkan ruh, batil. Mengapa batil? Karena kalau ruh sudah datang kepada setiap nabi sebelum Isa maupun sesudah Isa al-Masih, dan tidak disifati dengan sifat tersebut. Sifat apa? Sifat yang dia tidak akan berbicara dari dirinya, tetapi dari Tuhannya. Ini barakallahu fikum, sifat bukan sifatnya ruh tadi, tapi ruh adalah menyampaikan. Karena ruh, kalau di dalam Islam, yang dimaksud adalah Jibril, Ruhul Amin, yaitu menyampaikan dari Allah kepada Nabi. Tetapi yang disifati dengan la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, dari dirinya sendiri, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya, itu sifat seorang Nabi. Sehingga Isa menghabarkan akan datangnya seorang Nabi, yang dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kalau ditafsirkan ruh, maka kita jawab, ruh itu sudah turun kepada setiap Nabi sebelum Isa maupun sesudah Isa, dan tidak disifati dengan sifat tersebut. Waqad qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minh. Tidak akan kau dapati satu kaum yang beriman pada Allah dan Rasulnya kemudian berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, walaupun mereka bapak-bapaknya ataupun anak-anaknya atau saudara-saudaranya atau kerabatnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka ini akan diturunkan oleh Allah, dicatat untuk mereka iman. Wa ayyadahum biruhin minhu, dan Allah dukung mereka dengan ruh dari sisinya. Perhatikan kalimat ruh itu untuk seluruh para nabi, untuk seluruh para rasul Allah dukung dengan ruh dari sisinya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Hasan bin Thabit. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam berbicara kepada Hasan bin Thabit lamma kana yahjul musyrikin, ketika Hasan bin Thabit melakukan hija dengan syair-syairnya kepada musyrikin. Yahju dari kata hija, hija adalah syair-syair yang mencerca kaum musyrikin. Karena Hasan bin Thabit adalah penyair Islam, penyair Rasul. Ketika berbicara, membicarakan kejelekan musyrikin, maka Rasulullah SAW mendoakan dengan kalimat, Allahumma ayyidhu biruhil Qudus. Ya Allah, dukunglah dia dengan Ruhul Qudus. Allahumma ayyidhu biruhil Qudus. Hadis akhrajahul Bukhari fi sahihi, dan juga Muslim fi fadail sahabah, fadilah Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah SAW. Maka Allah SAW mendoakannya dengan kalimat ayyudhu biruhil Qudus. Berarti ruhil Qudus barakallahu fikum adalah sesuatu yang datang pada setiap anbiya, setiap para rasul, bahkan orang-orang saleh didukung dengan ruhul Qudus. Qala inna ruhul Qudus ma'aka ma zilta tunafih an-nabiyyih. Katanya, selanjutnya bahwa Ruhul Kudus selalu bersamamu, yakni membelamu, mendukungmu, selama engkau membela nabinya, yakni Nabi Allah, selama engkau membela Rasulnya, yakni Rasul yang diutus oleh Allah. Wa idza kana kadzalik wa lam yusammi ahadun hadhihi ar-ruh farqalid. Kalau memang Ruhul Kudus maknanya, makna farqalid, kenyataannya sejak dulu sebelum Isa, sampai zaman Isa, sampai setelah Isa, enggak pernah ada satupun yang menjuluki Ruhul Kudus dengan farqalid. Tidak ada. Walam yusami ahadun hadhir ruh farqalid. Tidak ada satupun yang menamakan ruh ini dengan farqalid. Ulima annal farqalid amrun ghairu hadha. Maka dengan ini diketahui bahwa farqalid bukan ruhul kudus. Wa aydan. Dan juga. Famislu hadhir ruh. La zalat yu'ayyid biha al-anbiya was-salihun. Adapun yang seperti ruh ini atau ruhul kudus ini, dukungan dari Allah Subhanahu wa taala terus mendukung para nabi, mendukung orang saleh, wa ma basyara bihil masih wa wa'adahu bihi amrun 'adzim ya'ti ba'dahu 'azama min hadza. Sedangkan yang dikhabarkan kepada al-masih bukan yang biasa. Kalau yang biasa sudah sering dibicarakan, ruhul kudus sudah sering dibicarakan. Tetapi yang disebutkan di dalam Injil mereka, yang disebutkan tadi pada ayat ke-16, dengan kalimat, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Dan disebutkan pula keadaan sifatnya, dengan kalimat, yang dia akan berbicara tidak dari dirinya, tetapi dari apa yang disampaikan kepadanya. Ikhwan bin na'azakumullah, jelas itu bukan Ruhul Kudus. Tidak pernah disifati Ruhul Kudus dengan sifat seperti itu. Berarti basyara bihil Masih, apa yang dikhabarkan kepada Al-Masih Isa bin Maryam, dan dijanjikan kepadanya, perkara yang lebih besar lagi. Ya'ti ba'dahu a'zama min hadza, akan datang lebih agung lagi, lebih tinggi lagi. Wa aydan, dan juga fa innahu wasafa al-farqalid bi sifatin la tunasib hadha ar-ruh. Juga disifati farqalid di dalam Injil mereka dengan sifat-sifat yang tidak mencocoki ruh. Wa inama tunasib rajulan, tetapi sifat-sifat yang digambarkan adalah sifat-sifat seorang laki-laki. Kalau ruh biasa disifati apa? Al-Qudus, ruh yang suci. Ruh yang suci. Tayib, kalau insan akan disifati dengan sifat lain. Kenyataannya, farqalid yang disebutkan dalam Injil mereka disebutkan dengan sifat-sifat manusia, bukan sifat ruh. Wa inama tunasibu rajulan ya'ti ba'dahu nadhiran lahu, yakni sifat-sifat yang menggambarkan seorang laki-laki yang akan datang setelahnya, yang akan menjadi pendukungnya. Fa innahu qala, karena dikatakan di sana, in kuntum tuhibbuni fahfadhu wasayaya, kalau kalian cinta aku maka jagalah wasiatku. Wa ana atlubu minal ab, dan aku meminta kepada Bapa, an yu'tiyakum farqalid, agar memberikan kepadamu farqalid akhar. Farqalid akhar maknanya farqalid lain. Yuthabbitu ma'akum ilal abad, yang akan mendukungmu selama-lamanya sampai akhir masa. Disebutkan dalam Injil Yohana, yakni Yohanes, ayat ke-14 dan ke-15. Di sini ada terjemahan, saya baca, kalau dikatakan dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak ada menguasainya, datanglah seorang yang diutus Allah. Cuma disebut di sini lanjutannya namanya Yohanes. Padahal disebut Warqalid, tidak disebut nama Yohanes sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dia datang, ini masih farqalid tadi kalau kalimat aslinya. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Kira-kira apakah itu sifat ruh atau sifat seorang manusia yang bersaksi, yang berdakwah seperti dakwahnya Nabi Isa, yaitu mengajarkan tauhid. Ikhwan ibn na'azakumullah. Ia bukan terang itu, tetapi dia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Yani dia datang, dia bukan terang, tapi dia yang menerangkan. Artinya dia akan menerangkan Nabi Isa bahwa dia adalah hak. Bahwa Isa adalah benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Dan dakwahnya adalah hak, dakwah Tauhid. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah pada lainnya. Tetapi sudah dikatakan tadi, kaum Nasrani sejak dulu, mereka tidak mau percaya pada Injilnya sendiri. Sehingga mereka rubah, mereka ganti, mereka tambahi, bahkan mereka tambah dengan kalimat namanya Yohanes. Ya, ini penulisnya sendiri. Ini ikhwan ibn a'azakumullah dikatakan, faqauluhu farqaliyut dalla ala annahu thanin. Berarti farqaliyut adalah satu dari setelah satu. Maksudnya, setelah Isa akan ada yang seperti Isa. Itu maknanya. Karena disebutkan dengan farqalitun akhar, kami akan jadikan farqalit lain. Ini selain kamu, akan ada lagi farqalit yang seperti kamu. Dalla ala annahu thanin li awwalin kanat qablah, menunjukkan bahwa farqalit itu yang kedua setelah yang pertama. Yang pertamanya siapa? Nabi Isa alaihi salam yang dijuluki Al-Masih. Wanau lam yakun ma'hum fi hayatil Masih, dan disebut pula dengan jelas dalam Injil mereka, tidak akan datang sampai aku pergi. Disebutkan ucapan Isa alaihi salam di Injil mereka bahwa tidak akan datang farqalit itu sampai aku pergi. Wanau lam yakun ma'hum fi hayatil Masih, kalau ditafsirkan ruh, apalagi dijelaskan Ruhul Kudus, maka itu sudah bersamanya sejak awal. Bahkan bersama Nabi sebelumnya sejak dulu. Tayyib. Tetapi disebutkan akan datang setelah aku pergi. Berarti ada Nabi lain setelah Nabi Isa alaihis salam. Ada Rasul lain yang akan mendukung dakwahnya. Yang akan membenarkan dakwahnya. Setelah Nabi Isa alaihis salam. Wa anahu lam yakun ma'hum fi hayatil Masih. Wa innama yakunu ba'da dhahabihi wa tawallihi anhum, dan bahwasanya demikian setelah perginya Isa dan setelah diambilnya Isa, setelah diangkatnya Isa alaihi salam. Wa aidan, dan juga fa innahu qala yathbut ma'akum ila al-abad. Disebutkan pula di situ dalam Injil mereka, dia akan mendukungmu dan akan terus kokoh bersama kalian sampai akhir masa. Wa hadza innama yakunu lima yadumu wa yabqa ma'hum ila akhir ad-dahr. Berarti ini adalah sifat berikutnya, bahwa dakwahnya akan terus berjalan dan akan terus tegak, yabqa ma'hum, akan bersama mereka sampai akhir dahr, sampai akhir waktu, sampai akhir zaman. Ma'lumun annahu lam yurid baqa'a dhatihi, sudah diketahui bersama bahwa yang dimaksud bukan kekekalan orangnya atau kekekalan zatnya. Fa'ulima annahu baqa'a syari'ihi wa amri, jelas yang dimaksud adalah kekekalan dakwahnya, ajarannya, syariatnya akan terus tegak sampai hari kiamat. Wal farqalitul awwal lam yathbut ma'hum syar'uhu wa dinuhu ila al-abad. Adapun farqalit yang pertama, siapa farqalit yang pertama? Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam tidak terus dakwahnya. Tidak terus syariatnya. Tidak terus agamanya sampai akhir masa. Mengapa? Karena diutus pada kaumnya secara khusus dan kemudian terbatalkan hukumnya dengan farqalit yang berikutnya. Baru farqalit yang berikutnya, ajarannya, syariatnya akan kekal sampai hari kiamat. Wa hadza yubayyin anna tsani sahibu syar'in la yunsakh. Maka jelaslah yang dimaksud adalah bahwa farqalit yang kedua tidak akan dimansuhkan, tidak akan terbatalkan dakwahnya sampai akhir zaman. Adapun para anbiya diutus untuk kaumnya masing-masing. Sehingga ada istilah Nabi Bani Israel, Nabi Bani Fulan, Nabi kaum Fulan, kan begitu. Ila Hudin, kepada apa, ila Adin, kepada kaum Ad Allah utus nabinya, kepada kaum Samud Allah utus nabinya, kepada kaum Madyan Allah utus nabinya. Demikian pula pada mereka kaum Ibrani, Allah utus pula nabinya. Kepada Bani Israel, Allah utus pula nabinya. Bu'itha nabiyun ila qawmihi khassah, wa bu'ithu ila nasi kaffah. Setiap nabi diutus pada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia sampai akhir masa. Barakallahu fiikum. Dan itu yang ditulis di dalam Injil, yang tertulis di dalam Injil, kalimat yang sangat jelas bahwa dakwahnya akan terus sampai hari kiamat. Bikhilafil awal, berbeda dengan dakwah-dakwah Rasul sebelumnya. Wa hadha innama yantabiq ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini tentunya mencocoki Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa aydan, dan juga, fa innahu akhbara anna hadzal farqalid alladhi akhbara bihi yashhad lahu wa yu'allimuhum kulla shay' wa annahu yadhkur lahum kulla ma qala al-masih wa annahu yuwabbikhu al-alam ala khati'atihi faqala wal farqalid alladhi yursiluhu abi huwa yu'allimukum kulla shay'in wa huwa yadhkurukum kulla ma qultu lakum. Perhatikan barakallahu fikum, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan dikhabarkan pula tentang Farqalid bahwa dia akan mempersaksikan dan akan mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, dan akan menyebut apa yang sudah aku sebutkan. Akan menyebut apa yang sudah aku sebutkan. Ini kata-kata dari Isa alaihissalam, bahwasanya nanti akan datang seorang nabi yang sepertiku dan akan membenarkan ucapanku. Akan mengucapkan dan menyebutkan seperti yang aku ucapkan. Dan dia akan mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Dan akan menjelekkan semua yang ada di alam ini dari kesalahan-kesalahan. Lihat kalimatnya atau lafadznya dalam Injil. Wal farqalid alladhi yursiluhu abi huwa yu'allimukum kulla syai'in wa huwa yudhakkirukum kulla ma qultu lakum. Yang kalau diterjemahkan, Farqalid yang datang dan diutus oleh Bapa, tentunya karena Nasrani mengganti nama Rab dengan Bapa, padahal seharusnya Rab. Farqalid yang diutus oleh Tuhan kami, begitu, oleh Rabku, huwa yu'allimukum, dia akan mengajarkan pada kalian sesuatu, atau segala sesuatu, dan akan menyebutkan pada kalian apa yang aku sebutkan. Wa qala idza ja'a al-Farqalid, berkata lagi Isa, idza ja'a al-Farqalid, kalau datang Farqalid, alladhi abi arsalahu, yang bapakku mengutusnya, huwa yashhad anni qultu lakum, bahwa dia akan mempersaksikan bahwa aku sudah katakan pada kalian, hatta idza kana tu'minu bih, hingga jika kalian sudah beriman padanya, fala tasyukku fih, jangan kalian ragu tentangnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, saya tidak tahu di terjemahan Injil yang mana itu, tidak disebutkan ayatnya. Oh iya, yang tadi disebutkan terang, bahwa dia akan datang menerangkan apa yang sudah aku sampaikan. Enam. Mereka rubah dengan seenaknya, sallallahu alaihi ya, sehingga semakin jauh semakin jauh. Ala kulli hal, disebutkan bahwasanya di dalam Injil tadi, nanti dia akan menerangkan segala sesuatu. Kita bisa baca dalam Al-Qur'an kalimat yang mirip, fussilat. Yani Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabi dan nabi mengajarkan pada manusia, kullasyai, segala sesuatu. Barakallahu fikum. dan kemudian membenarkan Nabi Isa bahwa dia seorang rasul yang diutus oleh Allah. Membenarkan apa yang diajarkannya. Jangan menyembah kecuali Allah. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Wa qala inna khairan lakum an antaliqa ila abi in lam adhab lam ya'tikum al-farqalit. Ada lagi kalimat berikutnya dalam Injil mereka. Dan yang lebih baik bagi kalian agar aku pergi ke bapakku. Saya ulangi tadi. Ini karena saya baca Injil mereka. Adapun yang dimaksud pasti adalah Rabku. Yang lebih baik aku kembali pada Rabku. Karena kalau aku tidak pergi, Farqalit tidak akan datang. Perhatikan, kalau aku tidak pergi, Farqalit tidak akan datang. Fa'inin talaktu arsaltuhu ilaikum. Kalau aku sudah pergi, akan diutus pada kalian. Fahuwa yuwabbikul alam ala khati'ah. Dan dia akan menjelekkan segala sesuatu di alam ini yang merupakan kejelekan-kejelekan. Jadi akan menjelekkan yang jelek, akan mengajak kepada yang baik. Ini di dalam Yohanes bab ke-16 ayat 7 disebutkan dengan istilah namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dia terjemahkan Farqalit dengan penghibur. Harusnya pembawa kabar gembira. Tapi bukan penghibur. Pembawa kabar gembira artinya membawa dakwah ini. Membawa kabar gembira adalah mubasyir. Dan itu julukan Nabi. Nabi menyatakan tentang dirinya, basyiran wa nadhira. Aku pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Memberikan kabar gembira kepada siapa yang mau mengikutinya. Dan memperingatkan dari bahaya orang-orang yang tidak mau mengikutinya. Di dalam Yohanes bab 16 ini disebutkan dengan kata-kata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ikhwan ibn a'azakumullah, sangat jelas bahwa Farqalit bukan Ruhul Kudus. Tapi Farqalit adalah yang seperti Isa alaihi salam. Mau dijuluki penghibur, mau dijuluki pemberi kabar gembira, mau dijuluki dengan seorang yang memberi peringatan, sama saja menunjukkan setelah Isa akan ada Nabi lain. Sangat jelas bahwa setelah Nabi Isa akan datang Nabi lain. Yang disebutkan dengan kalimat, kalau aku pergi, dia akan datang. Kalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Ditambah lagi dalam ayat ke-8-nya. Dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau dia datang, menginsafkan dunia akan dosa. Ini memperingatkan dunia dari dosa-dosa. Dan menerangkan kebenaran, dan menghukumi. Kira-kira siapa yang dimaksud? Jelas dalam Injil mereka, bahkan dalam terjemahannya, bahwa yang akan datang tadi setelah Isa pergi. Siapa? Setelah Isa pergi, siapa yang akan datang? Apakah Yohanes yang dimaksud? Atau yang dimaksud? Matius? Tidak cocok. Mengapa? Mereka tidak mendapatkan wahyu. Padahal, sifatnya dijelaskan, dia tidak berbicara kecuali dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Dan itu cocok sekali dengan kalimat yang dalam Quran, innahu la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Di dalam ayat ke-10-nya, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Bahwa nanti aku akan pergi dan kemudian kalian tidak akan melihat aku lagi. Kembali kepada kitab kita. Bahwa terjemahan-terjemahan tersebut bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesianya sendiri yang diterjemahkan secara resmi oleh mereka sendiri, kata-katanya sama. setelah aku pergi, dia akan datang. Kalau aku tidak pergi, dia enggak akan datang. Berarti jelas farqalid yang dimaksud adalah seseorang yang seperti dirinya, yaitu seorang rasul, yang dia akan datang setelah aku pergi. Dan dakwahnya akan terus tegak sampai hari kiamat. Maka kalau benar-benar jujur mereka percaya pada Injil mereka, mereka akan masuk Islam. Mereka akan mengikuti perintah Isa alaihi salam yang berkata, ikutilah dia dan percayailah dia dan jangan ragu terhadapnya. Qala, dikatakan selanjutnya, lakin idza jaa ruhul haqqi dzaaka alladzi yursidukum ila jami'il haqq. Namun kalau dia datang ruh kebenaran yang mengirimkan kepada kalian segala macam kebenaran, li'annahu laisa yantiq an nafsihi, perhatikan ini kata-kata dalam Injil, al-ahdul jadid, dalam perjanjian baru, Injil Yohana, Injil Yohanes, disebutkan dengan kalimat yantiq an nafsih bal yatakallam bima yasma', dia tidak berbicara dari dirinya sendiri melainkan dia berbicara dengan apa yang dia dengar dan mengkhabarkan pada kalian segala sesuatu yang akan datang, wa yu'arrifukum, dan akan mengenalkan pada kalian seluruh haknya Bapa. Kembali saya ingatkan, kalau yang dimaksud Bapa adalah Rabb. Yu'arrifukum jami'an jami'a malil ab, akan menerangkan kepada kalian semua hak-hak Bapa. Ini hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azzakumullah, menjelaskan hak-hak Allah adalah mengajarkan tauhid. Belum dikirim Injil Yohana ya, atau Yohanes, sama dengan yang tadi. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita, fahadihi sifat wan nu'ut allati talaqawha 'anil masih la tantabiq 'ala amrin ma'nawi. Maka sifat-sifat yang digambarkan dalam Injil Yohana tadi dan juga sifat-sifat gambaran-gambaran yang diterima dari Al-Masih sendiri, la tantabiq 'ala amrin ma'nawi, tidak cocok kalau kepada perkara maknawi. Perkara maknawi itu seperti ruh, dukungan, tidak cocok. Apakah dukungan dalam hati dan lain-lainnya? La yarahu ahad wa la yasma' kalamah, tidak mungkin kalau itu hanya Ruhul Kudus secara makna yang ada dalam hati seseorang yang tidak bisa didengar ucapannya, tidak bisa dengar suaranya, tidak mungkin. Wa innama tantabiq ala man yarahun nas, jelas sifat-sifat tadi cocok untuk sosok yang bisa dilihat oleh manusia dan bisa didengar ucapannya, yaitu seorang rasul. Bisa dilihat orangnya, bisa didengarkan suaranya. Fayashhad lil masih, orang itu kemudian mempersaksikan kebenaran al-masih, bahwa Isa al-masih adalah hak, dia benar-benar seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Yu'allimuhum kulla syai', yang akan mengajarkan segala sesuatu. Wa yudhakkiruhum kulla ma qala lahumul masih, yang akan mengingatkan mereka segala sesuatu yang diucapkan oleh al-masih. Tentunya dakwah para rasul sama, yaitu mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwabbikhul 'alam 'alal khathiyah, dan akan mengingatkan manusia seluruhnya tentang kejelekan-kejelekan. Ini jangan mengikuti kejelekan. Wa yursidun nas ila jami'il haqq, akan membimbing manusia kepada seluruh kebenaran. Wa la yantiq min 'indih, dan dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Bal yatakallam bima yasma', bahkan dia berbicara dengan sesuatu yang dia dengar. Wa yukhbiruhum bikulli ma ya'ti, dan mengkhabarkan apa yang akan terjadi. Wa yu'arrifuhum jami'a ma lirabbil 'alamin, dan akan menerangkan pada mereka seluruh apa yang merupakan haknya penguasa Rabbul 'alamin. Wa hadza la yakunu malakan, tentunya gambaran ini tidak cocok kalau yang datang malaikat. La yarahu ahad, yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Wa la yakunu hudan, tidak pula kalau diterjemahkan farqalid adalah petunjuk, ilmu atau ruh yang ada di hati manusia, tidak cocok juga. wala yakunu illa insanan. Tidak mungkin diterapkan sifat-sifat tadi kecuali terhadap sesosok manusia yang tinggi kedudukannya, yang yukhatib bima akhbara bihi, yang mengajak bicara manusia dengan apa yang dia mendapatkan berita dan memberitakan apa yang diberitakan oleh Al-Masih. Wa hadza la yakunu illa basyaran rasula. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali pada seorang manusia, seorang rasul. Bal yakunu a'zam min al-Masih. Bahkan lebih besar dari Al-Masih, rasulnya. Mengapa? Karena jelas Al-Masih mengatakan, aku akan pergi dan nanti akan dijelaskan oleh orang setelahku dan ajarannya akan kekal sampai hari kiamat. Berarti lebih terjaga, lebih kekal sampai hari kiamat. Fainal Masih akhbara annahu yaqdir ala ma la yaqdir alaihi al-Masih. Karena Al-Masih sendiri menghabarkan dalam Injil tadi bahwa dia mampu atau berkuasa sebatas apa yang dia kuasai. Wa ya'lam ma la ya'lamuhul Masih. Dan Nabi tersebut atau orang tersebut mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Al-Masih. Wa yukhbir bikulli ma ya'ti. Dan menghabarkan segala apa yang nanti akan datang. Wa bima yastahiqquhu Rabb. Dan akan menghabarkan semua hak-hak Allah. Haitsu qala, di mana dia berkata, innali kalaman katsiran uridu an aquluhu. Kata Isa, di catatan mereka, di Injil mereka, sesungguhnya aku memiliki banyak ucapan yang aku ingin sampaikan. Walakinnakum la tastati'una hamlah, tetapi kalian enggak akan mampu menerimanya. Walakin idza jaa ruhul haq, tetapi nanti ketika datang ruhul haq, dzaakal ladzi yursidukum, dialah yang akan membimbing kalian kepada seluruh kebenaran. Menggambarkan bahwa yang akan datang nanti lebih dari dirinya, akan menghabarkan lebih lengkap dan seluruhnya dikatakan. Lianahu laisa yantiq an yantiq min indihi, karena dia tidak berbicara dari dirinya. Bal yatakallam bima yasma', bahkan dia berbicara dengan apa yang dia dengar. Wa yukhbirukum bikulli ma ya'ti, akan menghabarkan semua yang akan datang. Wa yu'arrifukum jami'a ma lil ab, akan menerangkan pada kalian semua yang merupakan hak Bapa, yakni hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum walhamdulillah. Semua itu sudah kita lihat Injil berbahasa Arabnya yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Artinya orang-orang Nasrani yang berbahasa Arab, apakah di Mesir dan sekitarnya, mereka menerjemahkan Injil berbahasa Arab. Dan ini yang kita baca, yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Taib, kemudian kita baca pula terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang juga diterjemahkan oleh mereka sendiri. Kita lihat mirip atau tidak mirip. Yohanes bab 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan, ini saya bacakan kalimat per kalimat. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kalian belum dapat menanggungnya. Mirip kan? Tidak berbeda. Tapi apabila datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau datang nanti, roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Sama walhamdulillah terjemahannya. Dia tidak akan berbicara dari dirinya, tapi dia akan berbicara dari apa yang dia dengar. Ini dari wahyu. Itulah yang akan dikatakannya dan itulah yang akan disampaikannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan menghabarkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa-apa yang diterimanya daripada aku. Ya, ini dakwahnya sama dengan dakwah Nabi Isa. Akan menyampaikan apa yang disampaikan Nabi Isa. Akan menghabarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Isa. Catatan penting, barakallahu fikum, bahwasanya apa yang dikhabarkan oleh para anbiya, semuanya sama. Pasti, pasti, pasti. Mengapa? Karena kalau berita berbeda, berarti salah satu ada yang dusta. Maka berita di dalam berita-berita Nabi Isa pasti sama dengan berita-berita yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pasti sama dengan berita-berita Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi siapa lagi? Semua para anbiya. Kalau memberitakan surga, ya sama. Memberitakan neraka, sama. Memberitakan akhirat, yaumul hisab, mahsyar. Bahkan memberitakan tentang dajjal yang akan datang di akhir zaman. Sama. Demikian pula dakwah tauhid. Beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada selainnya. Itu juga sama. Apa berbedanya? Berbedanya hanya hukum-hukum syariat. Mungkin di masa Nabi Isa ini dibolehkan, di masa Nabi Muhammad tidak dibolehkan, atau di masa-masa Nabi Musa yang ini diharamkan, ternyata di zaman Nabi Muhammad SAW dihalalkan. Itu tidak mengapa berubah-berubahnya syariat. Likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Kata Allah, masing-masingnya kami berikan syariat sendiri-sendiri, dan kami berikan syariat masing-masingnya manhajnya sendiri-sendiri. Tetapi kalau berita, tidak mungkin berbeda. Kalau berbeda berarti ada yang dusta salah satunya. Dan itu tidak mungkin. Kecuali kalau ternyata berita dari Nabi itu adalah kedustaan atas nama Nabi. Itu baru mungkin. Barakallahu fikum walhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallama tasliman kathira. Subhanaka bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.